Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwan fi din, azakumullah. Bidillahi subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dalam membahas syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang perkara-perkara yang wajib untuk kita imani terkait dengan permasalahan keimanan terhadap hari akhir. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan atau permasalahan tentang kebangkitan manusia dari kubur mereka. Setelah kita menjelaskan sebelumnya bahwa di antara fase ataupun masa transisi antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirah adalah alam barzakh, yaitu alam kubur. Ini masa penantian dan masa transisi sebelum manusia akan meninggal seluruhnya, yang itu merupakan akhir dari kehidupan dunia. Lalu mereka akan bangkit seluruhnya dari kubur-kubur mereka, hufatan uratan ghurla, dalam kondisi tidak beralas kaki, kemudian tidak mengenakan sehelai benang pun, ya, telanjang. Kemudian mereka ghurla, dalam kondisi belum dikhitan. Nah, dan seperti yang beliau jelaskan bahwa saat itu merupakan saat-saat yang sulit dan mencekam, terlebih bagi orang-orang kafir. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira, dan hari itu merupakan hari yang sangat sulit dihadapi dan dilewati oleh orang-orang kafir. Ya, saking beratnya ya hari-hari itu, sampai dijelaskan bahwa satu harinya itu terasa seperti 50 ribu tahun di alam dunia. Nah, dan ini tentunya tidaklah bertentangan ya dengan beberapa ayat yang menjelaskan bahwa satu harinya di akhirah itu ka'alfisanatin, terasa seperti 1000 tahun di dunia. Itu asalnya. Nah, sehingga separoh atau setengah dari hari di akhirat itu 500 tahun, ya, dari hari-hari dan tahun-tahun di dunia. Namun bagi orang kafir tentunya terasa lebih berat, ya, karena dosa dan kekufuran yang mereka lakukan, sehingga di padang mahsyar itu bimikdari khamsina alfasanah, ya, terasa seperti 50 ribu tahun berdiri di padang mahsyar di atas kaki-kaki mereka. Ya dan billah. Kemudian kita lanjutkan kejadian atau peristiwa yang selanjutnya. Qala habibullah thumma yansarifuna minal mahsyar ba'da hadhihi al-middati aw muddati at-tawilah ila al-hisab. Lalu mereka manusia dari padang mahsyar, ya, di mauqif tempat berkumpulnya manusia di akhirah, padang yang sangat amat luas membentang, berkumpul di sana manusia yang pertama dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir hidup di dunia, ya, seluruhnya menanti untuk dilakukan hisab, perhitungan amal. Dan ini sesuatu yang pasti wajib untuk kita imani. Yuhasabuna ala amalihim la yutraku minha syai'un. Manusia akan dihisab perbuatan dan amalan mereka dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semuanya akan dihitung pada hari itu. Yuqafuna 'alaiha wa yuhasabuna 'alaiha. Mereka akan diberdirikan. Ya. Kemudian dihisab terhadap apa yang telah mereka perbuat di dunia. Wa yuqarraruna biha. Dan mereka akan mengakui itu semuanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari itu, ya, mulut-mulut manusia akan dikunci, digembok, enggak bisa ngomong. Ya, enggak bisa mengelak. Dan pada hari itu pula Allah jadikan tangan, demikian pula kaki-kaki mereka bersaksi terhadap apa yang telah mereka perbuat dalam kehidupan dunia. Ya, dulu mungkin di dunia masih bisa ngelak, ya, berkelit kesana kemari, bersilat lidah, berretorika, pandai bicara. Ya, ketika dihadapkan, ya, dalam satu majlis hakim misalkan, bukti sudah nyata, jelas, bahkan syuhada, tapi dengan kepandian retorikanya bisa berbalik. Ini dunia, manusia bisa dikelabui, bisa ditipu karena semata-mata kepandian seorang berbicara. Ya, tapi di akhirah tidak ada yang bisa mengelak. Ya, mulut ini akan dikunci. Yang berbicara adalah anggota dan organ tubuh mereka, tangan dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Wa hunaka man la yuhasabu fayadkhulul jannata bighairi hisab. Dan subhanallah, di sana ada orang-orang yang tidak dihisab. Ya, di tengah kengerian yang sangat, ternyata di antara manusia ada yang Allah berikan kelebihan, keistimewaan untuk masuk ke dalam jannah tanpa dihisab. Luar biasa. Dalam kondisi mungkin dia di dunia hidup sekian tahun, bahkan puluhan tahun, ya, telah banyak yang ia perbuat, namun ternyata ada di antara mereka masuk ke dalam jannah tanpa dihisab, bahkan tanpa diazab, lulus seleksi. Ya. Dan itu tentunya sebuah keutamaan yang sangat besar. Nah, kama fi hadithi 70,000 alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisab wal azab. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadith yang sahih, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang Rasulullah menjelaskan bahwa di tengah umat Islam kaum muslimin ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nah, luar biasa. Sampai-sampai para sahabat ketika mendengar apa yang Nabi sampaikan, ini hadis yang cukup panjang, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam ditampakkan, ya, ada yang menyebutkan bahwa itu dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, namun ini pendapat yang tidak kuat, sehingga mereka menyebutkan bahwa kejadian itu Nabi lihat di dalam mimpi, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Ini hak, sesuatu yang benar adanya. Maka ketika itu Rasulullah dihadapkan, ini ditampakkan kondisi, ya, para nabi dan rasul sebelum beliau berserta dengan umatnya. Ada sebagian para nabi itu laisa ma'ahu illa rajulun aw rajulan. Ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut kecuali satu atau dua orang. Ya. Dan di sana ada pula seorang nabi yang tidak memiliki pengikut kecuali segelintir orang saja. Bisa dihitung jari. Ini lebih banyak dari yang pertama tadi. Kemudian Rasulullah melihat ada bayangan dari kejauhan hitam, ya, mengisyaratkan bahwa di sana banyak manusia, dan ternyata disebutkan kepada beliau bahwa itu adalah, ya, Nabi Musa beserta dengan kaumnya. Ini Bani Israel. Tiba-tiba dihadapkan kepada beliau lagi jumlah yang lebih besar lagi. Ya, yang kemudian disampaikan kepada beliau bahwa itu adalah ummatuk. Mereka adalah umatmu. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Ya, itu yang nampak kelihatan menghitam dari kejauhan, umat yang banyak itu adalah umatmu wahai Muhammad. Dan di tengah-tengah mereka ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Berhenti. Nabi pulang. Ya, ke rumahnya. Para sahabat yang mendengar, ya, ucapan Nabi itu penasaran. Mereka diskusi kesana kemari, menjelaskan dan menyebutkan, ya, siapa gerangan mereka yang mendapatkan keistimewaan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, masing-masing menyebutkan perkiraan, ya, persangkaan mereka. Nah, dan tidak bisa dipastikan. Yang kemudian akhirnya keesokan harinya Rasulullah keluar menemui mereka. Ya, dan mengetahui bahwa para sahabat barusan tadi malam itu membahas tentang siapa gerangan orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, humul ladina la yastarqun wa la yaktabun wa la tatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya, yang pertama, sifat yang pertama, yaitu mereka tidak minta diruqyah. Yang kedua, walayak tawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara gai, ya, atau tidak minta untuk diobati dengan cara gai. Pengobatan dengan cara gai yaitu pengobatan dengan memanaskan besi lalu ditempelkan di tempat atau bagian tubuh yang sakit. Ya. Dan yang ketiga, mereka tidak melakukan tatoyur. Ya, tatoyur yaitu menganggap sial sesuatu, ya, karena sebuah, ya, keyakinan terhadap apa yang telah dilihat atau yang didengar, ya. Nah, keyakinan khurafat, dan sampai hari ini masih banyak di tengah masyarakat, ya, tanpa terkecuali di tengah kaum muslimin, ya, sebagian masih menganggap, ya, ketika matanya sebelah kanan itu gerak-gerak, ya, keduten, ya, padahal mungkin cuma otot yang, ya, sedang melakukan kontraksi. Mata sebelah kanan keduten, dut-dut gerak itu, wah ini mau dapat rezeki. Ya, sebaliknya kalau yang bergerak itu sebelah kirinya, sebagian meyakini, wah ini alamat sial ini, ya, dapat musibah ini dan itu. Nah, ketika di malam hari terdengar, ya, suara burung gagak di atas rumah tetangganya, langsung, ya, dalam benaknya punya pikiran, wah petaka ini, jangan-jangan ada musibah menimpa tetangga saya ini. Kenapa? Ada burung gagak itu suaranya kak kak kak di atas rumahnya, ya, macem-macem. Ya, ketika pulang dari masjid masuk rumah, wah, di ruang tamu ada kupu-kupu, langsung terbetik dalam benaknya, wah sebentar lagi ada tamu. Masih ada keyakinan seperti itu. Nah, sampai, ya, saking banyaknya keyakinan yang semisal ini, ya, nyapu kotoran, ya, debu atau sampah yang ringan di rumah itu, itu kalau malam hari nggak boleh keluar, harus disimpan di dalam rumah. Ya, pernah kita coba dibuang keluar, ya, sampah kan di luar, ya, debu, dilarang, nggak boleh, disimpan, malah di sudah keluar diambil lagi, dimasukin ke dalam. Kenapa? Ya, kalau malam itu jangan buang rezeki katanya. Jadi sampah itu kalau malam hari itu katanya rezeki. Jadi jangan dibuang keluar, dimasukin saja ke dalam, disimpan. Buangnya kapan? Nanti. Macam-macam. Ya, kalau disebutkan ya banyak sekali. Ya, masing-masing daerah punya keyakinan. Punya tradisi yang itu tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, ketika naik kendaraan, ya, di tengah perjalanan, qadarullah masyafa'al, nabrak kucing, jepret. Nabrak, ya, kucing kan enggak punya akal, ya. Kadang sudah jalan mundur lagi, tabrak, der. Panik luar biasa. Sebagian saya membatalkan perjalanan, enggak jadi keluar. Sebagian lagi sampai rela turun dari mobil atau kendaraannya, kemudian melepas bajunya, kemudian menutupi kucing barusan ditabrak, ya, sebagai tebusannya. Nah, dan betul-betul dilepas bajunya, gak mau dipakai, ya, katanya buang sial. Allahul musta'an. Ini yang seperti ini, ya, menunjukkan dangkalnya akidahnya. Dan luar biasa, ini permainan syaitan. Barakallahu fikum. Permainan syaitan. Dan luar biasa orang yang dangkal akidahnya, ya, dan rusak tauhidnya, itu hidupnya enggak tenang. Dengan model-model seperti ini, itu terus dihinggapi dengan was-was. Dimasuki oleh was-was syaitan. Sampai ketika seorang hendak safar saja, ya, keluar kota, itu harus mencari hari yang baik. Karena dia meyakini ada hari-hari sial. Tambah lagi ketika mau buat acara pernikahan atau walimatul khitan, pesta khitanan atau yang semisalnya, itu mereka, ya, konsultasi, ya, tanya kepada orang-orang pinter katanya, sekedar untuk cari hari baiknya. Cari hari baik. Ya. Kapan acaranya? Kok lama? Ini sudah rame ini. Katanya mau nikahan. Oh nanti, masih cari hari baiknya. Ya. Nah, disangkanya ya hari itu buatan siapa? Wal asr. Ya, demi masa, demi waktu. Ya, demi zaman yang kita lalui ini, termasuk hari-harinya, bahkan saat detik-detiknya, menit dan jamnya, itu Allah yang menciptakan. Ya, enggak ada yang bisa menetapkan dan menentukan, apalagi memastikan, ya. Hari ini pasti terjadi musibah, ya. Besok enggak, sehingga perjalanan besok saja, jangan sekarang. Enggak ada. Semuanya berjalan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Walhasil ini tatayur. Ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kata Nabi, mereka ya juga bersifat ya dengan sifat kemuliaan, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan poin yang keempat ini merupakan rangkuman, ya, kesimpulan dari tiga poin yang disebutkan Nabi sebelumnya. Mereka tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Kalau meruqyah dan diruqyah boleh. Nabi pernah meruqyah dan pernah juga diruqyah oleh Nabi Malaikat Jibril alaihissalam. Adapun minta diruqyah, maka berdasarkan hadis ini kata para ulama hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan pengobatan dengan cara gaib, termasuk yang meminta. Ya, dan yang ketiga, tidak bertatoyur. Nah, ini semuanya menunjukkan apabila ditinggalkan ya, adalah sebuah kesempurnaan bahwa dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sampai-sampai ketika para sahabat mendengarkan hadis ini dan sifat-sifat yang Nabi sebutkan, luar biasa semangatnya mereka. Ya, untuk termasuk di antara mereka. Nah, di antara para sahabat yang berdiri meminta untuk masuk dalam kelompok tadi adalah Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, ya, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka. Apa kata Nabi? Anta minhum. Engkau termasuk dari mereka. Kabar gembira bagi Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, bahwa beliau termasuk ahlul jannah, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang kemudian ada orang yang lain juga minta kepada Nabi dengan permintaan yang sama, ya, tapi ya Nabi hanya mengatakan sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ya, ini sudah enggak ada lagi kesempatan, habis. Walhasil ini ya kelompok yang pertama, ya, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira wa huwa al-ard. Kelompok yang kedua, yaitu di antara mereka manusia, ini kaum muslimin, kaum mukminin, yang akan dihisab dengan hisab yang ringan, yaitu hanya diperlihatkan amalan mereka, perbuatan mereka. Sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq 8-9, Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, lalu dia pun kembali bersama keluarganya, ya, dalam kondisi senang dan gembira. Nah, ini hanya diperlihatkan. Diperlihatkan apa yang telah diperbuat, berupa ucapan, perbuatan, keyakinan dan seterusnya. Wa minhum man yunaqashul hisab. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang akan diniqash. Ya, munaqashah. Hisab dengan cara munaqashah, yaitu akan disebutkan satu persatu. Ya. Dari amalan orang tersebut. Munaqashah. Dan untuk jenis yang ketiga ini, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, manuqishal hisab udzib. Barang siapa yang diniqash, disebutkan satu persatu perbuatannya di akhirah, maka dia akan disiksa. Ya. Nah. Wa sallallahu salamata wal afiyah. Wa hadhihi al asnafu athalathatu fi haqqil mu'minin. Ini. Ya, tiga jenis hisab ini yang akan dialami oleh kaum mukminin. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum bahwa hisab yang akan dialami oleh kaum muslimin, kaum mukminin ada tiga. Ya. Yang pertama tanpa hisab dan tanpa adab sama sekali. Ya. Wa nasallallahu min fadli. Nah, meskipun peluangnya kecil ya. Peluangnya kecil. Ya, hanya sekian ribu. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa setiap seribu ada seribu lagi. Setiap seribu ada seribu lagi. Ya, tinggal dikalikan saja. Ya. Itu pun tetap saja hasil akhirnya tetap kecil dibandingkan dengan seluruh jumlah populasi manusia seluruh dunia. Seluruh dunia. Jangan kan kita bahas dari yang pertama, abad 1, abad 2 sampai hari ini. Yang sekarang saja manusia hidup di dunia ini ya. Sensus ya, itu melaporkan menginformasikan sekitar 7 sampai 8 miliar manusia. Jumlah yang sangat besar itu yang hidup sekarang. Itu pun yang tersensus, terdata. Belum lagi yang tinggal di pedalaman sana. Ya. Yang jauh dari kehidupan perkotaan. Ya, hidup di tengah hutan, di tengah padang pasir, ya. Hidup semau mereka. Ya, lebih banyak lagi. Belum lagi yang sudah meninggal berapa? Ini jumlah yang sangat kecil, namun tetap Rasulullah ya, membimbing kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang bertafaul, optimis. Ya, cita-cita enggak usah yang rendah-rendah, sekalian yang tinggi. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alullaha jannatal firdaus fa innaha 'alaha wa 'adhamuha." Ya. Kata Nabi, apabila kalian minta kepada Allah surga, enggak usah tanggung-tanggung. Minta kepada Allah surga yang paling istimewa, yaitu Jannatul Firdaus. Surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling besar. Istimewa. Ya. Jadi jangan korban iklan ya. Enggak apa-apa. Masuk surga meskipun di empernya saja, jangan. Ya. Masuk surga itu ya, pengen yang langsung, yang besar, yang istimewa, seperti yang Nabi bimbingkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kaum muslimin yang mengalami hisab dengan hisab yang ringan, yaitu ard tadi, ya, hanya diperlihatkan, tidak disebutkan satu persatu, nggak di detailkan, tidak dipreteli satu-satu, enggak, cuma sekedar ini. Ya, kemudian hamba tadi mengakui, ya, saya sudah mengerjakan ini dan itu, mengakui. Ya, ada pun jenis yang ketiga, munaqasyah, yaitu yang disebutkan secara detail satu persatu amalannya. Ini yang Nabi isyaratkan tadi. Udzib, na'udzubillah min dzalik. Ya, dia akan dihisab ataupun diadab. Taib. Fal mu'min yuhasabu hisaba muwazanatin baina hasanatihi wa sayiatihi. Maka seorang mukmin yang punya iman akan dihisab dengan cara ditimbang ya, antara kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan dengan keburukan yang telah ia perbuat. Ditimbang, betul-betul dibandingkan ya. Nah, ini orang yang beriman. Jadi amalannya itu diperhitungkan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun berupa kebaikan, kata Allah, yarah, dia akan melihatnya. Demikian pula kejelekan, sekecil apapun dia pun akan melihatnya. Orang yang beriman. Adapun orang kafir, ya, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah mereka orang kafir juga akan dihisab pada hari kiamat? Akan ditimbang amalannya yang baik dan yang buruknya, ataukah tidak dihisab, yani langsung masuk ke dalam neraka karena dia kafir, ya, karena dia kafir. Maka yang sahih, dan itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa orang kafir itu dia akan diperlihatkan amalannya, tidak dihisab, lalu dia pun mengakui, bahkan akan dipermalukan. Disebutkan na'udzubillah di hadapan seluruh umat manusia di padang mahsyar, dipanggil dengan namanya, fulan, malu sekali kamu yang telah melakukan ini dan itu. Ya, sekedar dipanggil saja di hadapan manusia yang jumlahnya wallahu alam, ya, banyak sekali, itu sebuah, ya, peristiwa yang memalukan. Tambah lagi yang disebutkan adalah kejelekan yang telah dia perbuat. Nah, ini orang kafir, ya, dibongkar semua apa yang telah dia lakukan, tidak dihisab, dalam artian, ya, tidak ditimbang kebaikan dan kejelekannya. Kenapa? Karena kesyirikan, ya, syirkul akbar atau kekafiran yang dia lakukan itu menggugurkan semuanya. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Kami datangkan nanti, kata Allah, ya, perbuatan ataupun kebaikan orang-orang kafir pada hari kiamat, dan kami jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Nah, ini orang kafir. Kalaupun ada kebaikan orang kafir, yakin ada kan? Orang kafir punya kebaikan? Ada. Meskipun sedikit, ya, ada. Sebagian mereka punya, ya, fitrah, ya, dasar, ya, ringan tangan, ya, orang kafir. Ya. Suka membantu, royal misalnya. Melihat ada yang, ya, miskin, sulit, ya, tertimpa musibah, refleks. Enggak ada tendensi apa-apa. Sebagian mereka langsung bantu. Ya. Bahkan sebagian mereka ketika bertetanggaan dengan muslim, ya, pada momen Idul Kurban misalkan, tiba-tiba datang, ya. Sebagian salam juga, assalamualaikum. Duh. Kok salam? Ternyata dilihat non muslim. Ini Pak, ada sedikit untuk bantu-bantu untuk kurban, ya. Ya, untuk kurban. Ya. Ya. Sebagian mereka ada kepedulian seperti itu. Murni artinya enggak ada tendensi apa-apa. Ya, mungkin ada. Meskipun sebagian mereka ketika bantu orang yang tertimpa musibah ada tendensi, ya, ada misi di sana. Nah, untuk mencari simpatik agar kaum muslimin yang kesulitan, yang tertimpa musibah tadi, itu masuk ke dalam agama mereka. Ada yang seperti itu, dan itu banyak, ya. Tapi ada sebagian mereka yang betul-betul memang fitrahnya seperti itu, ya, suka membantu ringan tangan. Itu kan kebaikan. Tapi kebaikan mereka, ya, selama mereka kafir, itu tidak bermanfaat. Kalaupun dibalas di dunia, ya, kebaikan yang dia lakukan dibalas di dunia, ya, dengan kehidupan dan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka. Itu balasan Allah kepada orang kafir dari kebaikan yang mereka lakukan di dunia, dibalas. Sehingga ketika mereka mati dalam kondisi kafir, na'udzubillah min dzalik, itu enggak ada lagi kebaikan. Yang ada hanyalah kekufuran, kesyirikan, kejelekan semuanya. Kejelekan. Maka kata Allah, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Ya, dalam suratul Kahfi, ya kan? Kami tidaklah menegakkan timbangan bagi mereka orang-orang kafir sama sekali pada hari kiamat. Enggak ada timbangan. Sehingga langsung masuk ke dalam neraka jahannam ya'dan billah. Ini yang boleh disebutkan. Ya. Amal kafir fala yuhasabu hisaban muazanah. Adapun orang kafir, maka amalan mereka tidak dihisab. Tidak ditimbang. Li'annahu laysa lahu hasanat. Karena mereka orang kafir enggak punya kebaikan di akhirat. Di dunia mungkin ada, dan itu dibalas kontan langsung oleh Allah. Ya, walakinnahu yuhasabu hisaba taqrir. Yuqarrau bi'amalihi hatta ya'tarifa biha. Akan tetapi orang kafir tadi akan dihisab dengan hisab berupa takrir. Ya, dituntut untuk mengakui apa yang telah ia perbuat, dan dia pun mengakui apa yang telah dia lakukan, ya, semasa di dunia. Nah, dan sebuah keistimewaan, ya, yang Allah berikan kepada kaum mukminin, terkhusus al-masakin wal fuqara. Ada keistimewaan, ya, hisab mereka itu lebih dulu, bahkan masuk surganya pun lebih dahulu. Ya. Nah, dibandingkan dengan, ya, kaum mukminin yang mereka berkecukupan atau orang-orang kayanya. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam Sunan Ibnu Majah dan Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yadkhulu fuqara'ul mu'minin jannata qabla al-aghniya binisfi yaumi 500 am. Bahwa orang-orang miskin dari kalangan kaum mukminin, mereka akan masuk ke dalam jannah sebelum orang-orang kayanya, ya, setengah hari dari hari-hari akhirat, yaitu 500 tahun sebelum orang kaya masuk ke dalam surga. 500 tahun. Ya, tadi disebutkan satu harinya di akhirat itu ka'alfisanah, seperti 1000 tahunnya di dunia. Lah, ini orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan kaum mukminin masuk surga lebih dulu, ya, atau 500 tahun lebih dulu sebelum orang-orang kayanya dari kalangan kaum mukminin. Nah, makanya disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Harith ibn Wahab radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahlul jannah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu da'ifin mutada'if au mutada'af, law aqsama 'ala Allah al-abarrahu. Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah adalah kullu dhaif, setiap orang yang lemah, ya, wa mutadhaif, dan orang-orang miskin, ya, atau dengan bacaan mutadhaif, yaitu orang-orang yang dilemahkan, ini orang yang tidak terpandang, ya, tidak punya kedudukan di tengah masyarakat, orang biasa, warga yang, ya, tidak terpandang dari sisi nasab, demikian pula strata sosial, bukan orang yang, ya, dikatakan tokoh atau yang semisalnya, ya, tapi ini kata Nabi al-jannah, yang kalau seandainya mereka bersumpah, la barrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya, permintaannya itu. Dan sebaliknya. Ya. Al akhbirukum bi ahli nar. Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang siapakah penghuni neraka itu? Jadi imbang. Di sana ada penghuni surga dan di sana ada penghuni neraka. Kata Nabi apa? Kullu utullin jawadin mustakbir. Ahlun nar, kata Nabi, adalah setiap orang yang utul. Utul, keras, kaku, kasar. Jawad. Jawad itu orang yang rakus, ya, ini gemar menumpuk-numpuk harta. Ya. Sekedar numpuk-numpuk dan menimbun harta. Dan mustakbir, orang yang sombong. Ini karakter dan sifat-sifat yang sangat tercela. Salah satunya saja ada pada seorang naudzubillah itu sudah dapat tiket masuk neraka naudzubillah. Terlebih kalau misalkan naudzubillah min dzalik dua-duanya atau tiga-tiganya kumpul pada satu orang. Sudah kaku, keras, penimbun harta, sombong lagi. Sombong seperti yang Nabi istilahkan ya, bukan sombong dalam istilah kita, pakai baju bagus, pakai kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Oh, sombong, bukan sombong itu. Ya, dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Biar dia menikmati dari rezeki yang halal yang Allah berikan kepadanya. Laba, silahkan, itu bukan sombong. Kecuali dia memanfaatkan dan menggunakan itu semuanya, ya. Kemudian merasa dia berhak dan lebih dari yang lainnya, itu baru sombong. Karena sombong itu intinya seperti yang Nabi sebutkan, ya, batur haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu sombong. Ini sudah kasar, kaku, ya, orangnya ngototan misalkan, ya, ngeyel, ya, kasar, ya. Demikian pula jawab penimbun harta, ya, penimbun harta. Jangankan yang sunnah, ya, donasi atau bantuan yang cuma-cuma, yang wajib saja sebagian mereka berat. Yang wajib lah, hartanya tertimbun, ya, baik yang rupiahnya, bahkan yang dolarnya ada, mungkin yang asetnya juga banyak, itu ada yang harus dikeluarkan zakatnya. Dia pun ogah itulah, enggan untuk mengeluarkannya. Ini sudah naudzubillah min dzalik. Tambah lagi mustakbir, sombong. Ya, walhasil yang menjadi poin penting dari hadis yang kita sebutkan barusan adalah yang pertama tadi. Ya. Nah, ini termasuk keutamaan, ya, bagi orang yang mungkin kekurangan, kesulitan. Subhanallah, Nabi dalam masalah ini sangat detail, ya. Jangan dikira orang yang meminta-minta itu ada orang yang miskin. Yang minta-minta di jalanan, ya, dengan pakaian compang-camping, sebagian lagi bawa karung, ya, memelas di hadapan manusia. Jangan dianggap bahwa mereka orang yang miskin, bukan. Mereka bukan orang yang miskin secara hakiki, ya. Tapi mereka telah merendahkan dirinya di hadapan manusia sekedar untuk mengais rizki. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan di dalam hadis Bukhari, ya, sebagai penutup insyaallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisal miskin alladhi taruddul al aklatu wal aklatan." Bukan orang yang miskin itu orang yang menolak ataupun yang tidak menolak ketika diberikan satu suap atau dua suap. Ini bukan orang yang miskin. Ini orang yang minta-minta. Ya, sengaja minta-minta, bahkan jadi profesinya. Ya. Hari ini di sini, nanti besok di sana, nanti dua pekan berikutnya nongol lagi. Ya. Orangnya itu-itu juga. Nah, sampai jadi langganan. Ini kata Nabi, bukan orang yang miskin, orang yang tidak menolak ketika diberikan satu suap, dua suap. Walakinnal miskin alladhi laysa lahu ghina wa yastahyi aw la yas'alun nas ilhafa. Tapi orang yang miskin secara hakiki adalah orang yang tidak berkecukupan, namun dia malu ya, menjaga ifahnya untuk tidak meminta-minta secara memelas ya, kepada manusia. Nah, ini orang yang miskin. Ya, walhasil kembali kepada pembahasan yang kita sebutkan ya, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan tentang kondisi manusia di padang mahsyar. Dan ini berita-berita gaib yang wajib untuk kita imani ya. Wajib untuk kita imani. Ya. Karena tidak mungkin Rasulullah berbicara dalam kondisi ini suatu yang memang di luar ya, jangkauan panca indera manusia. Suatu yang akan terjadi setelah kematian. Itu kan bukan ranahnya manusia, tapi ini adalah memang khabar dan berita dari Allah Azza wa Jal. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga yang wajib adalah kita mengimaninya, meyakininya dan membenarkannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Taib sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan mendatang bismillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu habdakumullah.